الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، فإن شاء الله تعالى pada kesempatan ini sebagaimana yang telah kita isyaratkan pada pertemuan pekan yang lalu, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Sifatus Salat ala Dawi Ma Warada Al Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang menyebutkan seputar tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam dan juga secara berurutan yang telah kita lewati cara-cara salat yang mana itu mendahului salat, apakah istiqbal qiblah, menghadap qiblah, apakah menutup aurat, taharah, wudu dan yang lain. Dan telah kita bahas pula di pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa bagian dari gerakan-gerakan salat dan bacaannya, dimulai dari takbiratul ihram yang merupakan rukun menurut jumhur mayoritas ulama. Kemudian telah kita bahas pula doa istiftah dengan macam-macamnya dan hukumnya sunnah dan dibaca sir. Dan telah kita lewati pula membaca al-fatihah yang merupakan rukun juga menurut jumhur ulama, tidak boleh ditinggalkan dan tidak sah salat tanpanya. Dan telah kita bahas pula tentang makalah amin yang mana itu disyariatkan untuk dibaca baik oleh imam maupun makmum, baik munfarid yang sendiri maupun yang berjamaah secara bersama, yaitu bacaan ta'min ataupun amin. Dan telah kita lewati pula pembahasan seputar takbir yang dikenal, dan demikian masalah qiraah bacaan surat-surat selain daripada Al-Fatihah, yang mana itu hukumnya sunnah dan tidak sampai wajib. Dan telah kita bahas tentang bacaan-bacaan surat setelah Al-Fatihah yang secara global sunnah Ar-Rasul alaihissalatu wassalam yang sering beliau kerjakan pada 5 waktu sholat ketika mengimam para sahabahnya, yaitu beliau membaca dengan surat yang paling panjang ketika subuh. Dari 5 waktu sholat, bacaan paling panjang adalah bacaan sholat subuh dengan Aqwalul Mufassal atau Tiwalul Mufassal, antara surat Qaf sampai Amma Yata'alun atau yang setara dengan hal tersebut. Dan adapun pada salat zuhur, asar dan isya, maka sunnah Rasulullah SAW adalah membaca surat-surat dari Awsatul Mufassal, surat-surat pertengahan. Apa yang dimaksud surat Awsatul Mufassal? Yaitu surat-surat antara Amma Yata'alun sampai Ad-Duha atau yang setara dengan itu. Mungkin diambil dari Al-Baqarah, mungkin diambil dari Al-Ma'idah, namun dipotong. Yakni sepanjang seperti dari Awsatul Mufassal kurang lebih satu halaman Al-Quran. Bukan satu lembar bulat balik, namun satu muka kurang lebih. Dan itu seperti surat Wasyamaidatul Buruj, seperti surat Al-Shitab, Ila Sama'un Syakfat, seperti surat Al-Takwir, Ila Syamtu Kuhirat, seperti surat Adal Tawadawanda, dan atau yang pendek seperti Wasyamtu Waduhaha, masih masuk insyaAllah. Adapun jenis yang ketiga adalah bacaan surat yang terpendek dibaca oleh Rasulullah SAW pada sholat maghrib. Dari kelima waktu sholat, bacaan sholat yang paling pendek adalah sholat maghrib. Maka Rasulullah SAW sering membaca surat-surat dari Qisarul Mufassal. Apa surat-surat Qisarul Mufassal? Antara surat Ad-Duha sampai An-Nas akhir. Dan atau yang setara dengannya. Dan Qisarul Mufassal kurang lebih setengah halaman kurang. Bahkan kalau Al-Ikhlas dan An-Nas cuma sepertiga halaman tidak sampai. Pendek-pendek. Sepertiga halaman maksimal atau kurang. Ini pada surat maghrib. Ini secara global dan sering. Sebagaimana ditunjukkan pada hari ingat kami adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengikuti jamaah salat dan dia sebagai makmum. Kemudian selesai salat beliau memuji imamnya dan mengatakan, belum pernah aku mendapati seseorang yang mengimami lebih serupa daripada Nabi SAW, daripada imam kalian ini. Dan di sana disebutkan beliau membaca pada sholat-sholatnya adalah seperti tadi, pada sholat subuhnya paling panjang, sholat sholat ketiganya pertengahan, dan sholat maghrib paling jauh. Baik, akan tetapi boleh sholat-sholat pada bacaan surat pada sholat subuh yang semestinya panjang, ada sholat yang sudah capek. Nabi yang telah menonton pernah membaca, yaitu surat yang pendek. Apa suratnya? Yang ada di sini. Satunya Al-Qur'an Al-Fatihah. Surat pendek yang diulangi. Beliau pernah membaca, yaitu Idza zulzilatil ardhu zilzalaha. Ini zilzalah. Dan beliau baca pada kedua rakaat sekaligus. Ini rakaat pertama baca Idza zulzilatil ardhu. Dan rakaat kedua beliau ulangi lagi dan beliau membaca Idza zulzilatil ardhu zilzalaha. Baik. Dan ini dilihat Abu Dawud dan ini menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan atau tidak harus membaca surat persis sebagaimana tadi. Begitu pula sebaliknya salat maghrib yang jadinya adalah biasanya pendek sering. Pernah suatu waktu Nabi SAW membaca surat yang panjang. Beliau pernah membaca beberapa surat yang panjang, di antaranya beberapa surat panjang yang pernah beliau baca surat At-Tur. At-Tur, wajibah bin At-Tur. Di Rabbi Mansur sampai akhir surat. Beliau baca. Dan bahkan pernah lebih daripada itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang membaca sekali di luar kebiasaan sebagaimana tadi. Namun seringnya mereka yang telah dikasih. Baik, kalau kita bisa akan lanjutkan tentang surat-surat Nabi dan dari kitab ini. Dan sebagai kita mengingatkan sedikit tentang pentingnya mempelajari surat-surat Nabi. Dahulu Nabi SAW sampai naik mimbar untuk bisa dilihat sholat beliau. Selesai beliau mengatakan, aku melakukan hal tersebut tidak lain melainkan agar kalian mafa'atu dhati nama sholatu dhali kami ta'kam mubi, agar kalian bisa meneladani sholatku, walita'allamu sholatku, dan agar kalian bisa mempelajari tata cara sholatku, sabda Nabi SAW. Dan baru ketika itu Nabi SAW naik di atas sehingga terlihat jelas. Kemudian ketika sujud tidak mungkin di atas mimbar, baru beliau turun dan duduk di bawah. Kemudian berdiri beliau naik lagi. Ini juga menunjukkan mimbar itu sunnahnya dan itu adalah bertingkat, bukan flat, namun bertingkat dan juga bisa terlihat. Bagian mimbar atau mimbar itu tertutupi badan daripada khatibnya. Dan ini bukan dilarang dan bukan haram dan lain-lain. ataupun boleh juga membantu. Namun sebagaimana tadi disebutkan, itu sebenarnya mimbar Rasulullah SAW. Ini juga dibahas panjang tentang masalah mimbar Rasulullah SAW, bagaimana sifatnya, dibahas di kitab tentang salat Jumat. Ya, berapa tingkatnya, kemudian kalau itu tingginya berapa ya, dibanding orang yang berdiri dan kan kemudian berdiri di tingkat yang keberapa, kalau duduk di tingkat yang keberapa, ini ada pembahasan. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan qallu kama ra'aytum yusalli, memerintahkan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah SAW perintahkan agar kita sholat sebagaimana tata cara beliau Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Dan demikian pula yang terakhir menunjukkan hal lain. Ada seorang yang mengerjakan sholat. Kemudian selesai datang ke Rasul mengucapkan salam. Rasul menjawab salamnya dan mengatakan kembali ke sholat. Dia sholat kembali kedua kalinya. Mengucapkan salam ke Rasul diperintahkan kembali mengulangi. Sampai tiga kali. Dan orang tadi mengatakan, ma'uh silu wa'ala, saya tidak bisa mengerjakan sholat lebih baik daripada ini. Fa'alini maka ajari saya. Para ulama mengatakan, alhamdulillah orang tadi minta diajari. Dan kemudian diajari oleh Rasulullah SAW. Ya, mana dia bisa sholat dan saya merugi apabila dia tidak tahu dan tidak diajari tata cara sholat Nabi SAW. Sebagaimana pula sahabat pernah melihat orang yang sholatnya tidak benar. Kemudian ditanya, mundurkan sholat kami berada. Sejak kapan engkau sholat seperti ini? Mundur bayi nasirah. Sejak 40 tahun, sahabat mengatakan, ma sholaita mundur bayi nasirah. Engkau belum sholat selama 40 tahun. Dan ini semua rahmat. Bukan dalam rangka menjatuhkan, menjelekkan, menghina orang lain. Bukan. Namun ini dalam rangka rahmat. Agar dalam supaya terdorong seseorang. Bagaimana supaya bisa sholatnya diterima. Sebab ada orang yang beribadah tidak diterima ibadah. Kenapa? Dan bukan hanya berkaitan masalah ikhlas. Niatnya. Tapi juga berkaitan dengan tata cara. Kenapa banyak demikian pula dalam orang yang berpuasa. Laisa lahu dusyam. Tidak punya pahala puasanya. Illa jubal apa. Kecuali hanya lapar dan manusia. Dan begitu pula berkaitan masalah. Meskipun alhamdulillah tidak sama. Antara orang yang tidak sholat dan yang sholat. Sama-sama orang sholat dalam satu sholat saja. Berbeda niat, berbeda keputusan, berbeda tata caranya, bisa berbeda bobot dan timbangan amal. Apalagi yang satu sholat yang satu tidak, orang yang tidak sholat. Dipecah kepalanya sebenarnya dalam hadis Sahih Bukhari yang kita dapat di dalam hadas, beliau dibilang, dan dimasukkan dalam merangkak takor. Kalau masalah kamu di takor, kalau dalam masa dalam musolim, kenapa kalian masuk neraka takor? Mereka mengatakan kami tidak pernah ikut bersama orang-orang yang sholat. Demikian orang yang puasa dengan yang tidak puasa amat berbeda, meskipun mungkin di dunia tidak terlalu dibedakan dengan orang yang satu temannya puasa, satu enggak, tidak dinilai, tidak dianggap oleh orang, satu yang puasa, satu yang enggak. Namun besok ada yang disebut yaumut taghabun, hari bermangkrut, hari merugi. Seorang merasa rugi, yang dulu tidak mengerjakan ini, merasa ini, hari yang membedakan salah satu dengan yang lain adalah sebab amalan. Oleh karena itu, ini sekedar perlu sejenak untuk mendorong kita, mengingatkan kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama, terlebih yaitu dalam masalah ibadah, khususnya adalah salat. Sebab salat adalah iman di tiangnya agama. Dan dulu para ulama, ketika mau mengambil ilmu hadis, mereka melihat orang yang mau diambil ilmu hadis ini. Mereka berhati. Mereka lihat di antaranya adalah, mereka lihat tata cara salatnya. Maka ketika mereka melihat kebiasaan sholatnya dan demikian tata caranya, kalau jelek, kemudian mereka mengatakan, kalau orang lain telah berbuat kurang baik dalam sholatnya, fahuwa lighairiha aswa. Kalau begitu dia mengerjakan selain sholat lebih jelek lagi. Jadi tidak karuan. Sebab kenapa belajar kitab fikih itu termasuk pertama-tama belajar itu kita di sholat. Belum bahas masalah wakaf, masalah jual beli, belum bahas masalah, belum sampai belakang-belakang yang masalah jinayat, masalah usul, masalah belum yang lain, belum zakat, belum hati, belum siang. Pertama itu kita salah. Yani sebelumnya ada taharah dan disebutkan taharah ini kaitannya itu dengan salat, karena salat tidak diterima kecuali dengan taharah, makanya bisa haji taharah. Walaupun sebenarnya salat ini yang dahulukan pertama, kenapa? Karena setelah syahadatain, rukun Islam adalah menegakkan salat. Ada pun syahadatain, pembahasan di dalam adalah kitab-kitab akidah, dan ada pun salat kitab-kitab dalam kitab itu. Maka jika seorang yang ditokohkan, seorang yang dialimkan, seorang yang dianuti atau yang dicontoh, yang dianggap berilmu, salatnya itu seperti ini. Apalagi mau ditanya masalah riba, apalagi mau ditanya masalah warisan, apalagi mau ditanya masalah nikah, salat, ya, rujuk, ataupun kuluk. Lebih gak tahu lagi, itu lebih jelas-jelas dari Rasulullah SAW lagi. Karena kita salat ini pertama-tama yang harus belajar. Dan dulu para ulama, ketika mau mengambil ilmu hadis, itu memperhatikan salat orang ini. Ada masalah laki-laki ya, turunnya lutut dulu atau turunnya tangan dulu. Ini di kelonggaran karena mungkin beliau merasakan yang satu yang ini. Selama masih dalam masalah laki-laki ya. Ada pun perkara yang ini tidak ada dasarnya, tidak pendapat pertama, tidak pendapat kedua. Kok seperti ini? Secara sholat, maka para ulama terkadang sampai tingkat meninggalkan riwayat hadis. Sampai tingkat itu. Makanya terkadang kalau kita melihat, terkadang kita diingatkan, kok terlalu kenceng? Apa kok ini nggak boleh ini begitu ya? Namun terkadang kalau kita melihat dari sejarah dan jurnal para ulama, terkadang kita ini malu, kita ini terlalu menyepelekan, meremehkan dan lembek. Terkadang begitu. Sampai para ulama terang-terang ya, Anas bin Malik pernah mengatakan, kamu saya di masa beliau mengingatkan para tabi'in, murid-murid para sahabat. Sungguh demi Allah, kalian menganggap perkara-perkara yang remeh di mata kalian, namun kami dahulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya termasuk perkara-perkara yang membiasakan dengan mukhlisah. Rasulullah Sallallahu demikian di antara mendorong kita tentang pentingnya mempelajari perkara ilmu, kemudian perkara masalah as-salat. Apakah dalam gerakan sujudnya, bagaimana sujudnya, dan sebagainya. Kemarin terakhir kita telah bahas masalah qiraat, bacaan-bacaan dalam salat. Dan sebelum masuk pembahasan ruku, ya, di sini ada permasalahan yang beliau ingatkan. Walau saya kurang ingat pasti apakah masalah ini telah kita baca di pertemuan sebelumnya atau belum kita baca. Masalah qaf. Sudah kita baca belum? Belum ya? Baik. Kita baca insya Allah. Masalah itu. Di situ ada permasalahan. Wada'ur rijlaini fi halil qiyam yakunu tabi'iyan. Meletakkan kedua telapak kaki ketika posisi berdiri sifatnya adalah tabi'i. Ya. Semacamnya. Dan ini sebelum rukuk berkaitan tentang halil qiyam, posisi berdiri ketika salat. Bahwasanya ar-rijlain posisi kedua kaki yakunu tabi'iyan dalam posisi tabiat atau semacamnya. Yaitu maknanya la yadumuhuma, tidak merapatkan rapat-rapat, wala yaftahuhuma, dan juga tidak membukanya luhar, mekanda juga anda, namun wasat pertengahan. Bagaimana pertengahannya? Kedua telapak kaki sejajar dengan pundak. Ini tobi. Itu. Mau turun sedikit atau masih tobi? Ini semacamnya. Li'annahu lam yarid 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaftahuhuma wa la annahu kana yadumuhuma. Karena tidak waris, tidak datang dari Nabi alaihi wasallam dalam hadis tadi, waktunya beliau membuka lebar kakinya, dan tidak juga disebutkan beliau merapatkannya kedua telapak kaki. Oleh karena itu dia mengatakan dalam kaidah penting berikutnya, wa ma lam yarid fihi sifatun 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fal aslu an yabqa 'ala halihi bi muqtada at-tabi'ah. Ini perlu langsung garis atasi. Kalau tidak di garis atasi, karena kebiasaan ulama itu kalau ada yang penting di kitab itu di garis atasi. Kalau kita kan kebiasaan garis bawah ya. Nah, dalam para ulama itu biasanya garis atasi. kebiasaan para ulama itu dalam tahlil atau memberikan khutmat ya tahlil ataupun menyebutkan sesuatu yang penting mereka beli dari atas. Di sini dia sebutkan malam yang ini sifatun anil rasul di surat Al-Qalam. Sesuatu yang tidak datang disebutkan tentang tata cara sifat ya, dari Nabi Muhammad SAW ketika berdiri berdiri itu. Fal asal maka hukum asalnya ayah buka ala halihi, maka seseorang melakukannya sesuai dengan kondisi normalnya di muktadha tabiat sewajar. Kalau berdiri seperti apa kita? Ya bukan tak mengeluarkan kaki panjang, juga bukan atas-atas kakinya, namun seperti orang berdiri seperti apa? Ya begitu seperti itu. Namun yang disebutkan sifat-sifat khusus, misalnya atrafun asabi', ya, ujung-ujung jari jemari menghadap kiblat, ini ada dalilnya, jadi maka kita luruskan di atas dalilnya. Ini ada. Namun selama yang tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya kembali ke tabiat. Urf atau tabiat. Lakin as-sahabah radhiyallahu anhum. Namun berkenaan tentang masalah kalau seorang berdiri, ya, terutama bukan salat fard, bukan salat munfarid, namun berkaitan juga dengan jamaah, disebutkan lakin as-sahabata radhiyallahu anhum kana ahaduhum yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibih, adalah dahulu salah seorang mereka mendekatkan mata kakinya dengan mata kaki teman yang ada di samping. Dan ini sahih riwayat Bukhari, bisa dilihat dalam sahih Bukhari hadis nomor 1 atau hadis dalam kitabul adzan disebutkan oleh Imam Bukhari bab ilzaku al-mantik al-mantik, bab merekatkan atau mendekatkan bahkan menempelkan pundak dengan pundak, al-mantik al-mantik, pundak dengan pundak. Ini kebiasaan sahabat. Dan ini disebutkan bab ini oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih, bab langsung disebutkan. Dan ingat dalam sahih Bukhari tabdhir pembuatan bab dalam masing-masing kitab karena sebuah Bukhari yang menyebutkan itu punya kutub, kitab iman pertama, kitab salat, kemudian kitab ini ada kitab sahar, kitab salat, kitab izakah, dan seterusnya. Dan masing-masing kitab membawai abwab, bab-bab. Kitab iman ada bab, bab-ul wahyu, bab ini, bab ini, bab ini. Dan bahkan kalau dalam kitab-kitab ini lebih diperdalam lagi oleh para ulama, di bawah bab ada fasal, di bawah fasal ada masail, masalah-masalah. Kemudian di sini Imam Bukhari menyebutkan salah satu judul bab. Dan ingat perbedaan antara Bukhari dengan Sahih Muslim, di antaranya pembuatan judul bab dalam Sahih Bukhari itu dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak hanya membuat judul kitab, kitabul iman, kitabul shahar, kitabul salat, kitabul zakat, namun sekaligus judul babnya. Bab ini, bab ini, bab iman ini, bab ini, bab ini. Dari beliau Imam Bukhari. Adapun Sahih Muslim yang dilakukan oleh Imam Muslim hanyalah penamaan dan pembuatan judul kitab saja. Kitabul iman, kitabul sholat, kitabul zakat, kitabul kitab, kitabul imamah, itu yang dia. Adapun tabwi pembuatan bab dalam Sahih Muslim kalau kita beli, itu bukan dari Sony yang dilakukan Imam Muslim, namun dari surah para pencarah. Kenapa kita katakan para pencarah? Karena yang mencarah Sahih Muslim bukan hanya Imam Nawawi. Oleh karena itu bisa untuk jumpai judul bab pada Sahih Bukhari yang mungkin berbeda. Kalau berbeda berarti salah kitab. Kitab semua judul bab dalam Sahih Bukhari sama. Tapi kalau judul bab dalam Sahih Muslim, loh kok kita tanya judul babnya ini ya? Misalnya dalam kitab iman ada bab pertama dalam Sahih Muslim menyebutkan bab bayanul iman wal islam wal ihsan berpanjang dan seterusnya saya kurangnya. Namun dalam syarah yang lain disebutkan bab ma'rifatul iman wal islam menyebutkan bukan bayan tapi ma'rifat. Dan ini menunjukkan bahwasanya judul bab itu bukan buatan Imam Muslim tapi buatan Imam Nawawi dan buatan para ulama yang lain untuk memudahkan kita mengelompokkan hadis-hadis yang diatur oleh Imam Muslim. Dan ini faedah penting sehingga orang ketika membaca Sahih Muslim bukan mengatakan Imam Muslim membuat salah satu judul bab dalam kitabnya. Pak ini kan kitab Sahih Muslim, ini Imam Muslim membuat judul bab, tidak salah. Judul bab bukan buatan Imam Muslim, namun yang mencarinya. Jadi paham ya? secara demikian. Adapun Sahih Bukhari, sahih, betul. Ini adalah pembuatan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Salah satu judul bab kembali ke masalah sifat salat ini dalam Kitabul Adzan, Imam Bukhari menyebutkan bab tentang memeretakkan, menempelkan tidak dengan tidak. Ini kebiasaan sahabat. Kebiasaan sahabat. Dan ini kita lihat hadisnya di sana di dalam Kitabul Bukhari. Dalam rangka apa itu dilakukan? Min ajli tasliyati shaf, kata Syekh Muallif rahimahullah, dalam rangka meluruskan shaf, merapatkan dan meluruskan shaf. Li'anna al-umdata fi shaf laysat atraf al-atabi', dikarenakan umdah, dikarenakan pokok yang penting dalam masalah shaf bukanlah yang dilihat adalah ujung-ujung jari jemari. Bagi al-umdah al-ka'ab, tapi yang dilihat adalah mata kaki atau al-aqab, al-aqab itu tumit, seperti dalam hadis wailaa qabi minan nas, wailaa qabi minan nas, itu tumit. Adapun ka'ab itu mata kaki. Orang seberapa pun berbeda panjang pendeknya kaki, kalau yang disejajarkan jempolnya, badannya masih lurus. Karena kita ini lurus tegak berdiri pada tumit kita, bukan pada jempol, bukan pada ujung jari. Maka anak kecil dengan bapaknya kalau mau sholat lurus, yang disamakan itu tumitnya atau mata kakinya belakang, dari belakang. Dan demikian meluruskan apa? Masih boleh ya, cuma diluruskan, diluruskan apa yang mau ini ya. Lebih sempurna itu dari belakang, sehingga melihatnya lurus dari belakang. Ada pun diluruskan dari depan, belakangnya jadi beda-beda. Ada pun yang lurus dalam belakangnya, meskipun depan beda-beda, tetap badan ini sama, pundak dan yang lainnya itu sejajar. Demikian ini para sahabat bagaimana? Sampai disebutkan seandainya ada daun satu tidak menyela masuk di antara mereka, sampai diibaratkan demikian. Ini dahulu. Dan ini sunnah, perkara yang sunnah dan tidak sampai perkara yang wajib. Bahkan nanti akan ada peringatan dari beliau agar sebagian muslimin yang semangat kemudian juga memperhatikan tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan yaitu furqah, perpecahan dan kerenggangan dalam masalah ini. Nanti akan diusahakan. Li'anna al-jisma mabniun 'alaihi 'ala al-ka'ab, karena badan itu terbangun di atas, yakni berdiri di atas mata kaki, sejajar dengan tumit dan mata kaki. Maka diluruskan di atas ini. Amma atraful asabi fala idraka biha, adapun ujung-ujung jari maka tidak dijadikan patokan. Li'anna ba'd an-nas takunu rijluhu qasira, karena sebagian orang kakinya pendek. Wa ba'd an-nas takunu rijluhu tawila, yang panjang. Fa'idha istabarna atrafal asabi' wa kanat rijlul rajuli qawilla lazimah yata'afal. Kalau kita yang kita anggap adalah ujung-ujung jari, sementara ada kaki di antara orang yang lebih panjang dari samping-samping, maka mesti dia berdirinya akan lebih belakang daripada yang lain. Wa in kanat qasiratan lazimah yataqaddam. Kenapa? Bila kaki dia telapak dia adalah pendek, maka ketika dia samakan jempolnya dengan samping, dia akan lebih maju badannya dibanding yang di samping. Idan, kalau begitu fal ibrah tu bil ka'ab. Ibrah yang dipandang adalah mata kaki. Fakana sahabatu takhifan li hadhihi at-tasbih, yulziqu ahaduhum ka'bahu bi ka'bi sahibih. Maka mereka para sahabat, karena betul-betul ingin memperhatikan masalah lurus dan rapatnya shaf, mereka pun mendekatkan mata kaki mereka dengan mata kaki teman yang ada di samping. Fa'iluzabul al-ka'ab bil-ka'ab muraduhun muradun li-zayri. Dan ada pun merapatkan mata kaki dengan mata kaki yang lain, ini adalah suatu yang dimaksud perkara lain. Yang dimaksud adalah merapatkan dan meluruskan tangan. Walaika muradun li-zayri. Dan bukan yang dimaksud adalah zatnya. Artinya betul-betul harus apa, mata kaki rapat itu maksudnya dirapat itu bisa berasal sampai sini. Itu juga ya, tidak sekali seperti itu. Kalau pundak sudah nempel, dan perlu diingat ini kita buat para ulama ditanya, mereka ditanya, apakah merapat itu perlu sampai membuat sempit orang yang ada di samping. Dia mengingatkan, tidak, jangan sampai membuat saya yang itu apa tepat saudaranya bersikap bersifat tegas dan keras ke sampingnya. Tapi dia juga mengingatkan para ulama, walayam bagi at-tasahulufi, dan tidak semestinya untuk orang bermudah-mudah. Sebagian orang masuk ke pasal gom-gom-gom, tidak memperhatikan rapat dan tidak. Semestinya rapat. Namun disebutkan dalam hadis, alinu di ikhwanikum. Alinu abudatun di ikhwanikum. Lembutkan lengan-lengan kalian untuk saudara-saudara kalian. Para ulama meskipun ada yang berbeda-beda tentang kedudukan hadis ini, namun mana yang sahih? Ada yang lemah dari tangan ini, akan dari mana yang sahih? Agar seseorang tidak keras dengan sampingnya, sehingga ketika sujud, ketika ruku atau ketika berdiri, terkadang ada yang gempar dan membuat kita itu sakit. Mending saya cukup dan alhamdulillah sudah mau menentang, dan jika tidak mau dan dia menjauh tidak perlu dicegah. Ini ingat kemudian pada ini mereka. Tidak perlu banyak kesibukan terus kita. Apabila kecuali apabila ada hajat, seorang batal dan batal boleh jalan-jalan lewat sholat, karena itu bukan fitrahnya. Ada sholat sendiri jangan sekali-kali lewat di depan orang sholat, haram hukum. Ya, lebih baik dia berdiri 40 tahun dengan kata Rasulullah daripada melewati orang sholat. Ada pun ketika makmum sholat berjamaah, fitrahnya fitrah mereka, fitrahnya imam. Ketika batal segera ke kamar mandi melewati sholat, golong satu, maka jangan mereka diam. Imma yang samping geser atau yang belakang maju. Dan jika sof belakangnya ada, maka hendaknya yang samping tidak terburu-buru untuk geser nutup. Sebagian kata cara semangat, langsung ingin nutup, langsung nutup, tunggu. Siapa tahu yang belakang ada yang maju. Mereka tetap di posisi dulu, sehingga tidak menyebabkan banyak. Karena kalau geser, begitu ini bolong, geser satu. Satu geser lagi, geser lagi. Sehingga 20 orang dari sini yang salah geser semua. Iya. Tapi kalau pernah dia menunggu sejenak, yang belakang masih. Yang depan kosong, batas. Belakang masih. Dan berjalan sejenak-jenak, sedikit. Karena lil maslahah dan lil hajah dalam sholat. Itu ya juga, itu boleh. Banyak perkara seperti itu. Dan karena demikian pula, karena Rasul pernah menggendong cucunya yang tidak salat, menggendong cucunya yang tidak salat, dan beberapa perkara yang memang ada hajah, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama, gerakan-gerakan dalam sholat, itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang boleh, ada yang makruh, dan ada yang sampai haram. Ini berbeda. Termasuk merubah kiblat dulu. Dulu masih ke Masjidil Aqsa, kemudian sekarang berpindah ke Masjidil Haram, mereka langsung diberitahu, langsung membalikkan kiblat. Itu pula seseorang pernah kita bahas dalam sholat-sholat, suaminya atau orang musafir sholat salah arah. Yang lain tahu sholatnya arah kiblat, jangan diam. Ini kau, mesti ini jauh kalau masih kiblatnya salah. Jadi apa? Seperti ini, mereka dulu memberitahu Nabi yang sudah sholat, ketika di sendalnya ada, atau di alas kakinya ada kotoran. Atau seperti sahabat yang mengingatkan para sahabat, mereka masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Dia mengatakan, demi Allah, aku baru saja sholat bersama Rasul menghadap Baitul Maqdis. Ka'bah. Mereka dengar langsung balik. Maka demikian. Yang penting yang sholat, yang jangan bicara. Adapun kita mengingatkan, mas karungnya ada ompolnya. Atau mas nasib yang lain, ya boleh. Kan ini bahkan mas karung. Itu yang pernah kita bahas. Saya kembali ke masalah ini. Ini seputar yang diingatkan kami dulu seputar masalah penata al-shaf, dan ini berkaitan tentang halul iya, posisi berdiri sebelum rukuk. Walihah dalam jadid an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anahu kana yaktau mabayna rujayhi fathan gairu tabi'i. Dan tidak perlu seseorang membuka melebarkan kakinya dengan lebar, karena tidak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka kakinya dengan lebar. Sekarang sampai wah, ini kok tidak hampir, dibuka lagi, sampai kakinya itu sebar banget gitu. Nah ini sebenarnya, tidak perlu. Baik, ada pun yang ada hajat, bagaimana apa yang disebutkan, ada sebagian ulama mengkaitkan hadis, man wasala soffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung soff, saya Allah akan menyambung. Wa man fatala soffan fatala Allah. Dan siapa yang memutus soff, Allah akan menyambung. Demikian pula disebutkan beberapa hal, dan sebagian mereka ada yang berlebihan dan ada yang terlalu semangat sehingga berlebihan dalam masalah ini. Sehingga sampai mengkantang, sampai ngejar, satunya tidak mau bertambah itu. Sampai dia menceritakan di kesempatan lain, ada yang sebagian sampai dikejar tidak mau, terus-terusan diintik katanya. Ini sebenarnya. Sehingga dan tentunya perkara yang wasat dan Islam macam yang wasat ya, tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan dalam permasalahan seperti ini. Dan tidak sepatutnya lebih-lebih seseorang membina, mengejek masalah rapat dan apa. Sebagian mereka, Rasulullah SAW, walaupun yang dari zaman sekarang ini sangat banyak, terkadang Rasulullah SAW, para ulama dulu sepakat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dalam sebuah perkara. Namun di zaman sekarang ada seorang berpendapat tidak didahului oleh pendapat ulama terdahulu, tidak pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, namun dianggap dan diterima pernyataan-pernyataan. Jadi ini banyak banget. Terus sebagian mereka mengejek masalah rapat besok, mengejek masalah lagi ya, sudah singgung. Sementara para ulama menulis bahkan tentang akam lihiyah, lihiyah itu Abu Bakar, lihiyah itu Umar, lihiyah itu Nakhir Harun, lihiyah itu Musa, lihiyah itu Nabi Muhammad SAW. Saya terlepas dari hukum wajib dan berkasihnya, seorang tidak boleh mengejek masalah yang seperti ini. Kemudian merapatkan khas, ya. Ya kalau tidak rapat, siapa bisa masuk ke dalamnya dan seperti mereka menghina dan mengejek. Siapa kalau begitu di tengah-tengah kita, di selangkangan, dan ini perkara yang tidak pantas. Maka orang lainnya berkata di atas ilmu dan mengikuti al-ulama, al-rafi'i, ulama yang matang di ilmunya, ulama al-hadis dan sunnah, dan tidak melihat seseorang menerima semua ucapan yang muncul di media ataupun yang dari orang-orang yang diperkenalkan semuanya. Kita lanjutkan perkara masalah yang berikutnya adalah ar-ruku. Jadi selesai masalah qiyam, berdiri, posisinya, bacaan suratnya dan beberapa, dan akan disebutkan bagaimana bacaan surat Rasulullah SAW pada lima waktu juga telah disebutkan. Dan ini juga faedah ketika itu mungkin dalam mengimami di daerah masjidengan, daerah lain, diperhatikan. Ketika bisa, semangat menegakkan sunnah, salat subuh paling panjang atau paling pendek, salat maghrib paling pendek atau paling panjang, salat duha bagaimana, ini perhatikan. Dan demikian pula, terkadang seseorang dengan pakaian takwa, dengan sarung, dengan yang terkadang ketika safar atau mampir di perjalanan, dipersilakan untuk imam, silakan untuk memimpin, dan banyak dia perhatikan. Tidak berlebihan juga tidak menyebabkan. Tidak kemudian seseorang langsung maju tanpa diminta. Maka Rasulullah SAW melarang, la ya'ummanna ahadukum fi hulfi akhih. Jangan kalian mengimami orang-orang di kekuasaan saudaranya. Oh ini kan di sini mungkin ada imam rawatib, di sini mungkin ada imam biasanya. Kita nggak langsung berminat maju, kecuali kalau di sini. Itu kalau sudah di sini, dengan sholat di sini, orang begitu di sini langsung maju. Jadi mungkin kita tahu, atau mungkin dia tamir kita kenal dari mana. Persilakan, nah, ini potensi. Dan banyak perkara seperti ini. Dan demikian pula seorang tidak, demikian pula juga tidak meremehkan. Itu amal sama, niat dan ikhlas dan bismillah. Kadang-kadang sebagian orang nolak-nolak. Dalam keadaan dia mampu, tapi tidak mampu. Dan ini faedahnya sah, imam mengimami dalam sholat. Dan kadang sebagian mereka, kita diminta mengimami berkali-kali nolak. Sebagian mereka ini, saya bahkan kurang terima. Ini pernah kita kejadian di sebuah masjid. Bila merasa di situ mungkin ada imamnya, itu silakan, mau silakan, mau silakan. Sampai tiga kali lebih, saya bilang, dikonsumami wangi rumah yang sudah lakukan. Jadi kata-kata, jadi ini perlu dilihat perkara seperti ini, dan tentunya sebagaimana kita sebut tadi, perkara salat itu cuma diri, dan ini ilmu, butuh ilmu, kita melihatnya ilmu. Dan dulu para ulama melihat sifat salat, sebelum melihat yang lain. Kalau seseorang salatnya sudah tidak benar, tidak beres, maka dikhawatirkan yang lain-lainnya itu demikian. Maka kita mudah-mudahan ingin menyemangati kita dengan belajar masalah sifat salat. Kemudian masalah ar-ruku kita baca sedikit karena waktu ini insyaallah kita lanjutkan juga. Ar-ruku kita baca sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ba'da intihai qira'ah yukabbiru rafi'an yadayhi. Setelah seseorang selesai dari bacaan surat hukumnya sunnah, pernah kita lewati dan Al-Fatihah pun. Setelah selesai bacaan surat, seseorang yutabdir, bertakbir. Dan sebagian ulama mengumpulkan adanya faksah yang berbeda antara bacaan dengan rukun. Terlebih, Al-Kautsar, semoga menyatakan jangan sampai orang yang bermaksud selamat, orang yang tidak paham, mengira itu bagian dari surat. Inna abayna Al-Kautsar, masalli lirom dijawan far, inna jani atahwal abtar, Allah akbar. Belakangnya akan sama, artinya Di selain. Ulama mengatakan umum, asalnya dia yang tidak kemudian rukun. Kemudian ketika rukun seseorang yukabbir, bertakbir rafi'an yadayhi, sembari mengangkat kedua tangannya. Setelah kita sebutkan mengangkat tangan, boleh antara dikerja dengan bunda, atau kerja dengan telinga, atau di antara keduanya, dan tidak boleh lebih di atas telinga, dan tidak boleh di bawah bunda. Sebagainya kok, pada sholat seperti di bawah bunda, ini salah. Sebagian mengangkat lebih dari telinga, ini juga tidak benar. Yang berarti telinga atau mancibai, atau di antara keduanya. Itu dihadapkan kepada kiblat. Karaf ini ma'idah takbiratul ihram. Dan posisinya seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Adapun hukumnya, seperti tersebut. Hukum pada takbiratul ihram apa? Takbiratul ihram. Apa? Rukun. Adapun mengangkat tangan, hukumnya apa? Sunnah menurut umum. Jadi takbiratul ihram, ucapan takbir lebih penting daripada mengangkat tangan. Ini yang selalu kita ingatkan. Sebagian orang kadang apalagi masuk. Kadang masuk, mendengar suara keburu, langsung lah, sudah. Lebih penting membahas takbir Allah Akbar dibandingkan mengangkat tangan. Sebab mengangkat tangan ini sunnah menurut jumhur. Sementara jumhur mayoritas ulama berpandangan takbiratul ihram pertama kali itu rukun. Yang namanya rukun tidak sah sholat tanpanya. Maka ini penting sekali takbir Allah. Demikian pula orang yang masuk mau ikuti rukun. Sunnah takbir dua kali, satu wajibnya satu kali. Dan takbirnya, kalau mau satu kali, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, takbir satu kali, niatnya takbiratul ihram, dan bukan niatnya takbir rukun. Mau rukun, dia takbir Allahu Akbar, niatnya takbir rukun. Tidak sah salatnya. Tapi kalau dia niat satu kali takbir saja, takbirnya niatkan itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian langsung rukun, tanpa takbir. Karena itu hukumnya sih. Tapi kalau niat tidak, dia dua kali. Takbiratul ihram pertama, dan takbir rukun kedua. Dan ini tunggu saja takbir rukun. Seperti seorang sujud, dapat imamnya sujud. Takbir satu kali saja takbir rukun. Allah Akbar. Dan tidak mungkin takbir-takbir yang lain untuk sujud. Langsung sujud. Begitu pula rukun. Takbir rukun, pasti dan harus. Dan takbir rukun, tunggu saja. Boleh dilakukan, boleh tidak. Namun jangan sampai seorang membaca satu kali takbir, hanya takbir untuk rukun tanpa takbir rukun. Dan demikian pula takbir rukun di sini. Hukumnya apa? Di alat sahih. Namun bukan termasuk rukun. Artinya apa? Kalau lupa, tetap sah sholatnya. Insyaallah ta'ala. Ya, dalam hal ini. Namun kalau tak sudah ternyata kalau lupa, maka tidak sah sholatnya. Dan yang penting, kemudian mengangkat tangan dan ruku dari Imam Bukhari menyebutkan dari Abu Hurairah tentang takbir ini. Demikian pula sejumlah sahabat sebagaimana diriwayatkan dari para ulama hadis. Insyaallah kita tanya di hadisnya besok dan tentang tata cara ruku. Insyaallah ta'ala bisa selasa. Jadi pertemuan ini kita juga sekian. Lagi minggu, kita sudah heran, barang semua menjelang-jelang kita sudah lain-lain, kita sudah berkawal di dunia.